demikian pula dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesepakatan para ulama muslimin ahlus sunnah wal jamaah tentang kewajiban untuk taat kepada penguasa. Apakah penguasa tersebut penguasa yang saleh, yang bersikap adil, atau penguasa yang zalim? Sebab dengan taat kepada penguasa akan mendatangkan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, selama dalam batas-batas penguasa tersebut tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam' wa at-tha'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah." فَإِنْ أُمِرَا بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةٍ. Kewajiban bagi seorang muslim adalah mendengar dan taat kepada penguasanya dalam hal-hal yang dia senangi atau dalam perkara-perkara yang dia benci, kecuali apabila diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak diperbolehkan taat. Sebab tidak diperbolehkan taat dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, pemimpin-pemimpin yang menjadi pilihan di antara kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka juga mencintai kalian. Yang kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Dan pemimpin-pemimpin yang buruk, yang jahat di antara kalian adalah yang kalian membenci mereka, mereka juga membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Afala nunabidhuhum bisayf?" Apabila kami bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, yang dibenci oleh kaum muslimin, disebabkan karena mereka tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, apakah diperbolehkan kami memberontak melawan mereka, menentang mereka, berusaha untuk melengsarkan mereka dari kedudukannya? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "La, jangan. Ma aqamu fikum as-salah, la ma aqamu fikum as-salah." Jangan selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. "Ala man wali alaihi wali, thumma ra'ahu ya'ti bima yakrahu, min ma'siyatillah falyakrah ma yati ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketahuilah siapa di antara kalian yang diberi tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu kemudian dia melihat sesuatu yang dia benci. Pemimpin tersebut bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya dia membenci apa yang dia lakukan dari perbuatan kemaksiatan. Namun jangan sekali-kali dia melepaskan ketaatannya. Melepaskan bayatnya dari penguasa tersebut. Maka dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita kewajiban taat kepada wulatul umur, kepada waliul amr, meskipun mereka itu zalim, meskipun mereka melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam dari imam-imam ahlus sunnah dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang kewajiban taat kepada penguasa, kepada pemimpin, kata beliau, hum yalunana min umurin khamsa, bahwa mereka memimpin kita dalam lima hal, al-jum'ah wal-jama'ah wal-'id wal-thughur wal-hudud, bahwa mereka memimpin kita, mengatur kita dalam lima hal, dalam menegakkan salatul jum'ah, dalam menegakkan salatul jama'ah, dalam menegakkan salatul Eid, salat hari raya, yakni bersama pemerintah kaum muslimin, dalam hal al-thughur, berjihad, menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin, wilayah kaum muslimin, dan dalam hal menegakkan hukum-hukum had. Hukum had, yakni hukum yang apabila seseorang melakukan pelanggaran, maka ditegakkan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang pencuri dipotong tangannya, seorang pelaku zina, apabila dia seorang yang belum pernah melakukan hubungan dalam pernikahan yang sah, maka hukumnya dicambuk. Apabila dia seorang yang telah pernah melakukan hubungan dalam pernikahan yang sah, maka hukumnya adalah dirajam. Ini yang disebut hukum-hukum had, ditegakkan bersama dengan penguasa. Lalu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wallahi la yastaqimu ad-din wa ad-dunya illa bihim. Demi Allah, tidak akan baik agama dan dunia seseorang kecuali apabila bersama dengan penguasa. Wa in jaru wa in zalamu, meskipun mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim. Wallahi lama yuslihu Allahu bihim akthar mimma yufsidun. Demi Allah, apa yang mereka datangkan berupa kemaslahatan dan kebaikan dalam kehidupan itu jauh lebih banyak daripada kerusakan yang mereka perbuat, kerusakan yang mereka lakukan. Ma'a anna ta'atahum wallahi la ghibbah wa anna furqatahum la kufur. Di samping itu, ketaatan kepada penguasa adalah sesuatu yang terpuji, yang hendaknya kita berusaha untuk melakukannya. Dan memisahkan diri dari mereka adalah merupakan kekufuran yang menyebabkan halalnya darah seseorang. Ini nasihat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan ini pada masa-masa beliau menghadapi fitnah. Fitnatul Khawarij. Fitnah Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Tatkala sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan ajakan untuk khuruj ala al-hukam, melakukan pemberontakan pada penguasa, bergabung dengan pasukannya Ibn al-Ash'ad. Terpengaruh sebagian mereka, kaum muslimin. Sama halnya seperti sekarang ini. Terpengaruhnya sebagian kaum muslimin dengan Khawarij, baik dari kalangan Daesh atau disebut ISIS, dengan mengatasnamakan khilafah, mengatasnamakan syariat Islam, lalu kemudian mereka pun menghalalkan darah-darah kaum muslimin, mengafirkan negeri-negeri Islam, para pemimpin-pemimpinnya dikafirkan dan mewajibkan untuk membaiat pimpinannya. Terfitnahlah sekian banyak dari kaum muslimin. Namun Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau kokoh di atas sunnah. Beliau telah berusaha diajak. Ibn al-Ash'ath berusaha merekrut Al-Hasan Al-Basri pada masa itu. Sampai dipaksa untuk keluar bersama dengan Al-Hasan Al-Basri, bersama dengan pasukan Ibn al-Ash'ad. Lalu pada saat Al-Hasan Al-Basri bersama mereka, begitu mereka melewati jembatan yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menjatuhkan dirinya ke dalam sungai tersebut agar selamat dari fitnahnya Ibn al-Ash'ath. Oleh karena itu para ulama memuji sikap Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan menyesallah sebagian dari kaum muslimin ketika mereka terpengaruh dengan ajakan Ibn al-Ash'ath. Tidak kokohnya mereka di atas sunnah, di atas bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pelajaran bagi kita. Tidak menutup kemungkinan akan menimpa negeri kita seperti yang telah menimpa negeri-negeri yang lain. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menyelamatkan negeri ini dan senantiasa memberi rasa aman kepada penduduknya. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga negeri kita ini dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Fitnah peperangan. Fitnah pertumpahan darah. Fitnah penyimpangan dan kesesatan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah. Beliau mengatakan, man waliya al-khilafata bi ijma'in nasi 'alayhi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin. Barang siapa yang memegang tampuk khilafah dengan kesepakatan manusia atau kaum muslimin dalam menetapkannya dan mereka ridha akan kepemimpinannya, maka dia adalah amirul mu'minin. La yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la yara an laysa alayhi imam. Tidak dihalalkan bagi seseorang dia bermalam di satu malam dalam keadaan dia tidak memiliki imam, tidak berkeyakinan bahwa dia memiliki penguasa yang memimpinnya, barran kana aw fajira, baik penguasa itu saleh atau penguasa tersebut adalah seorang yang fajir, seorang yang zalim. Dan demikianlah yang disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Salah satu permisalan dari sikap para ulama as-salafus salih dari para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah apa yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya pada Kitabul Imarah. Beliau meriwayatkan bahwa Abdullah ibn Umar mendatangi Abdullah ibn Muti' dan Abdullah ibn Muti' terjadi khilaf, ada sebagian seperti Ibn Hibban mengatakan bahwa beliau sempat melihat Rasul alaihi salat wassalam. Beliau lahir di masa hidupnya Rasulullah alaihi salat wassalam. Dan beliau ini pada masa pemerintahan Abdullah ibn Zubair, beliau diangkat menjadi gubernur di Kufah, yang kemudian beliau pun meninggal bersama Abdullah ibn Zubair. Pada saat runtuhnya khilafah Abdullah ibn Zubair dan meninggalnya beliau, Abdullah ibn Umar ketika mendatangi Abdullah ibn Muti' pada masa-masa fitnah, fitnah Al-Harrah, yang dimaksud Fitnatul Harrah yang terjadi di Madinah yang telah kita singgung pada sesi yang pertama, pertumpahan darah, saling bunuh-membunuh dari sebagian mereka yang memberontak dari kekuasaan Marwan ibn al-Hakam yang ketika itu menjadi gubernur. Mereka melepaskan ketaatannya dan enggan berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah pada masa itu. Yang kemudian diutuslah pasukan Yazid ibn Muawiyah untuk mendatangi Madinah dan terjadilah pertempuran di daerah Al-Harrah. Lalu kemudian pertempuran tersebut, pertempuran yang tidak seimbang, yang kemenangan berada di pihak penguasa. Lalu terjadilah apa yang terjadi dari pembunuhan ratusan para wanita yang diperkosa oleh Yadzubillah. Yang kemudian setelah itu sebagian mereka melahirkan anak-anak yang tidak diketahui siapa ayahnya. Sebagian para ulama, para fuqaha terbunuh dalam peristiwa itu. Tanah suci dijadikan sebagai tanah yang dihalalkan segala sesuatu. Aliyadu billah, sangat mengerikan. Maka Abdullah ibn Umar mendatangi Abdullah ibn Muti'. Tatkala beliau datang, maka Abdullah ibn Muti' mempersilakan Ibn Umar dan beliau hendak menjamunya. Beliau mengatakan, itrahu li Abi Abdurrahman wisada, berikan sandaran bantal kepada Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan kita mengenal siapa Ibn Umar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sangat bersemangat untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang pada asalnya hukumnya bukan ibadah, maka beliau meniru Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, "Inni lam atika li ajlis. Ataituka li uhadditsaka haditsan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu." Aku datang kepadamu bukan untuk duduk bermajlis, akan tetapi aku datang kepadamu untuk memberitakan kepadamu satu hadis yang aku mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah penting dari sikap Abdullah bin Umar, bahwa kewajiban kita di masa-masa terjadinya fitnah adalah kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sengaja datang mendatangi Abdullah bin Muti' dan yang bersamanya untuk menasihati mereka dalam perkara fitnah. Menasihati mereka dalam urusan fitnah ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kaidah yang sangat penting pada masa-masa fitnah. Tidak akan menyelesaikan perkara di saat terjadinya problematika umat, di saat munculnya fitnah, untuk dikembalikan kepada tokoh-tokoh politik atau diserahkan pada para pengamat untuk menjawab berbagai macam permasalahan. Menurut saya, menurut hemat saya, menurut pandangan saya, menurut pengalaman saya, problem yang berat yang dirasakan oleh umat dikembalikan kepada pendapat-pendapat orang. Setiap orang, setiap kepala memiliki pendapat sendiri, akan semakin runyam permasalahan. Oleh karena itu sikap yang sahih, sikap Islam, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa fitnah, dan kembali merujuk kepada ulama. Pada masa itu ulama adalah para sahabat radhiyallahu anhum, seperti Abdullah bin Umar dan yang semisalnya, ulama kibar. Merujuk kepada mereka, kembali kepada taujihat mereka, bimbingan mereka, apa nasihat mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Apabila datang kepada mereka satu perkara, satu urusan, baik urusan yang mendatangkan rasa takut atau urusan yang mendatangkan rasa gembira, apabila dikembalikan kepada manusia secara umum, mereka langsung menyebarkan berita dalam keadaan mereka tidak mengerti apakah yang demikian mendatangkan maslahat atau sebaliknya menyebabkan datangnya kemudaratan. Ini kalau dikembalikan kepada mereka yang bukan dari kalangan ulama, bukan dari kalangan yang mendalami ilmu syariat, dikembalikan kepada manusia secara umum atau orang-orang awam, orang-orang jahil. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terlebih pada zaman kita sekarang ini, orang-orang jahil yang kita tidak mengenal mereka banyak berbicara. Benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina yaday as-sa'ah sinuna khadda'ah." Yu'taman fiha al-kha'in wa yuttahamu fiha al-amin. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Masa-masa mendekati hari kiamat akan muncul tahun-tahun yang banyak menipu. Banyak manusia tertipu. Seorang yang berkhianat, seorang pengkhianat, seorang pendusta besar, justru diberi amanah, diberi jabatan, diberi kedudukan. Sementara seorang yang amin, seorang yang seharusnya dialah yang diberi jabatan karena dia seorang yang amanah, justru tertuduh. Dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Kamu pengkhianat, kamu berdusta, kamu demikian, kamu melanggar, padahal dia seorang amin, amanah. Dan di saat itulah berbicaralah para ruwaibidah. Para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud ar-ruwaibidah, wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-safih yantiqu fi amril amma. Orang yang bodoh tapi berbicara tentang permasalahan umat. Berbicara tentang berbagai macam permasalahan yang terjadi di sebuah negeri. Padahal dia seorang safi. Seorang yang bodoh. Sekarang ini Masya Allah, dengan berkembangnya at-tawasul al-istima'i, media-media sosial, dengan Facebook, dengan Twitter, dengan WhatsApp, macam-macam. Orang yang paling bodoh pun akhirnya didengarkan ucapannya. Sekedar punya Facebook, lalu dia menulis kolom Facebook, seluruh dunia bisa melihat. Padahal dia seorang yang paling jahil di kampungnya. Lebih jahil dari keledainya sendiri, kalau dia punya keledai. Tidak pernah mengecap pendidikan ilmu syar'i. Yang setiap hari mungkin kerjanya jualan, setiap hari bisnis, setiap hari bekerja ini dan itu, tidak mengecap pendidikan ilmu syar'i. Tidak memahami kitabullah, tidak memahami sunnah rasul. Bahkan mungkin bahasa Arab pun dia tidak memahami. Tapi karena dia berkomentar dengan berbagai macam permasalahan, orang-orang mendengarkannya. Fulan berkata demikian. Lalu dinukil. Kalau membuat heboh, semakin banyak orang menukilnya. Dan semakin bangga dia ketika dia menulis, lalu kemudian banyak orang yang menyukainya. Istilahnya mereka banyak yang melike, katanya. Yang mengginikan. Bangga dia. Semakin banyak, semakin bangga dia. Subhanallah. Wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila engkau menuruti mayoritas manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu la bikathratil athba'. Kebenaran itu tidak bisa dinilai dengan banyaknya pengikut. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah. Akhirnya terjadi keguncangan dalam negeri. Mereka saling membisikkan antara satu dengan yang lain dengan kalimat-kalimat yang pada hakikatnya akan menyebabkan kehancuran negeri tersebut. Maka terjadilah apa yang terjadi. Mereka tidak mengembalikan kepada ulama. Ini musibah. Lihat bagaimana Abdullah bin Umar. Pada saat munculnya fitnah, apakah beliau mengatakan, kita duduk, gimana pandangan kalian semua? Tidak sama sekali. Beliau alim Beliau hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada mereka untuk membacakan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'ah laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjata lah. وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَهُ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً." Barang siapa yang melepaskan ketaatannya, maka dia akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala pada yawmul qiyamah dalam keadaan dia tidak memiliki hujjah. Dia tidak memiliki hujjah sama sekali. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak memiliki bai'at kepada seorang penguasa, pemimpin negerinya, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Yang dimaksud mati jahiliyah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerupakan kematian mereka seperti matinya zaman jahiliyah yang mereka mati tanpa penguasa. Dahulu di zaman jahiliyah tidak ada pemimpin yang menyatukan mereka. Semuanya kembali kepada kabilah mereka masing-masing. Siapa yang kuat maka itu yang menang. Tidak ada kepemimpinan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerupakan orang yang mati dalam keadaan tidak berbaiat kepada pimpinannya, penguasa negerinya, maka dia mati-mati jahiliyah. Terjatuh ke dalam dosa besar. Ini yang dibacakan oleh Abdullah bin Umar kepada mereka. Mengingatkan mereka dari bahayanya melepaskan baiat ketaatan mereka kepada penguasa ketika itu. Pada saat sebagian mereka melepaskan ketaatannya dari Marwan bin al-Hakam. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala pada kejadian yang terjadi di tahun 63 Hijriah, kata beliau, "Kanat waq'atul harrah. Wadhalika anna ahla al-Madinah kharaju 'ala Yazid liqillati dinihi. Fajahhaza liharbihim jaysan 'alaihim Muslim ibn Uqbah." Itu pada tragedi Harrah. Di saat penduduk Madinah mereka keluar, memberontak. Keluar dari ketaatan Yazid bin Muawiyah. Maka mereka mengusir Marwan bin al-Hakam ketika itu dari Madinah. Karena Marwan bin al-Hakam adalah gubernur pada masa khilafah Yazid bin Muawiyah. Kenapa mereka memberontak? Tidak taat kepada Yazid. Liqillati dinih. Karena agama mereka, agamanya minim. Suka atau gemar melakukan perbuatan kemaksiatan. Akhirnya Yazid menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka, penduduk Madinah, yang dipimpin langsung oleh Muslim bin Uqbah. Terjadi apa yang terjadi? Wa kana sababu khal'i ahli al-Madinati lahu anna Yazid asrafa fil ma'asi. Dan sebab penduduk Madinah melepaskan ketaatannya dari Yazid disebabkan karena Yazid berlebihan dalam melakukan perbuatan kemaksiatan. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah, kata beliau, "Walamma kharaja ahlul Madinah an ta'atihi," ketika penduduk Madinah mereka melepaskan ketaatannya dari Yazid, "wa wallau alaihim ibna muti' wa ibna hanzalah," lalu mereka mengangkat sebagai pengganti di Madinah Abdullah bin Muti' dan ibnu hanzalah, "lam yadhkuru anhu wa hum ashaddu an-nasi adawatan lahu," mereka tidak menyebut tentang Yazid, ya, dan mereka ini memang penduduk Madinah sangat benci sekali kepada Yazid. Maka mereka tidak menyebutkan dari Yazid illa ma dzakaruh anhu min syurbil khamr, kecuali apa yang mereka sebutkan. Jadi berita itu banyak sekali menyebar pada masa itu. Al-qila wal-qal, ini berkata, yang demikian berkata, si fulan datang mengatakan Yazid minum khamr, datang lagi yang lain memberitakan Yazid begini, Yazid begitu. Al-kalamu fil hukam, pembicaraan terhadap penguasa ketika itu. Wa ityanihi ba'd al-khadhurat, dan disebarkan berita bahwa Yazid bin Muawiyah melakukan sebagian perkara-perkara yang menjijikkan. Bal qad kana fasiqan, ya, sehingga dihukumi bahwa dia adalah seorang fasik. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wal fasiqu la yajuzu khal'u, meskipun seorang pemimpin itu fasik, tidak diperbolehkan untuk melepaskan ketaatan darinya. لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرة, disebabkan karena akan semakin membuat fitnah semakin bergejolak dan akan terjadinya pertumpahan darah sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa الحرة. Lalu apa sikap Abdullah bin Umar ketika itu? وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل البيت أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد. ابن عمر tinggal di Madinah. Kata beliau, Abdullah bin Umar bersama dengan sekelompok dari Ahlul Bait, dari kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari mereka yang tidak melepaskan ketaatannya dari Yazid. Wala bay'a ahadan ba'da bay'atihi li Yazid, dan beliau tidak membaiat satupun, beliau tidak membaiat siapapun setelah beliau berbaiat kepada Yazid, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Ismail bin Ulayya, dari Sakhab bin Juwairiyah, dari Nafi', bahwa Nafi' mengatakan lamma qala an-nasu Yazid ibn Muawiyah jama'a ibn Umar banihi wa ahlahu, ketika manusia, yani kaum muslimin di Madinah, mereka melepaskan ketaatannya dari Yazid bin Muawiyah, maka Ibnu Umar mengumpulkan anak-anaknya, mengumpulkan keluarganya, kerabatnya dikumpulkan. Ini fitnah yang besar, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Maka Abdullah bin Umar segera mengumpulkan mereka. Thumma tashahada, kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadah. Thumma qala, lalu beliau berkata, amma ba'du, fa innana bay'na hadha ar-rajul 'ala bay'i Allahi wa rasulihi, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, sesungguhnya kami membaiat orang ini, maksudnya Yazid bin Muawiyah, di atas perjanjian kepada Allah dan Rasulnya. Kami membaiatnya. Dan sesungguhnya aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat sikap Ibnu Umar. Setiap permasalahan beliau sertakan dengan hadis. Ini bimbingan yang sangat bermanfaat dan berharga bagi kita, ma'asyiral ikhwah, di masa-masa terjadinya fitnah. Kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasul, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan taujihat para ulama, al-ulama ul-kibar. Apabila kita melihat ada satu kelompok mengatasnamakan dirinya Islam, mengatasnamakan dirinya memperjuangkan Islam, menegakkan syariat Islam, menyebut amalan-amalan mereka jihad, daerah yang mereka kuasai mereka katakan sebagai khilafah, akan tetapi tidak satupun dari ulama yang merekomendasi mereka, hati-hati, itu fitnah. Itu fitnah. Gerakan ISIS, atau yang mereka sebut diri mereka dengan Ad-Dawlatul Islamiyah, Siapa dari kalangan para ulama yang mendukung mereka? Siapa? Siapa para ulama? Yang betul-betul ulama ya. Bukan yang mengklaim dirinya sebagai alim. Karena yang mengklaim dirinya sebagai alim tidak sedikit. Ada yang mengatakan Usama bin Laden itu alim ulama. Dari mana ulama ini? Belajarnya sama siapa? Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah, belajar usulus salasah saja tidak. Di hadapan para ulama, belajar al-usulus salasah tidak. Siapa ulama? Aiman al-Zawahiri. Dia seorang dokter. Siapa yang merekomendasi bahwa dia seorang alim? Siapa lagi? Abu Bakar al-Baghdadi. Majhul. Bahkan disinyalir dia seorang yang digerakkan oleh orang-orang kafir dari Amerika atau dari Israel. Yani al-Yahud. Nah, siapa di antara? Tidak ada satupun ulama yang memuji mereka. Bahkan para ulama mereka kafirkan. Para ulama mereka kafirkan. Dengan alasan mendukung Daulah Saudiyah. Wallahul musta'an. Ingat kisah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada saat beliau mendatangi kaum Khawarij. Ketika itu keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari kaum Khawarij. Ada yang menyebutkan mereka berjumlah kurang lebih 6.000 orang, ada yang mengatakan pula yang lain. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ketika mendatangi mereka, beliau mengatakan, "Ji'tukum min 'indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Wa min 'indi sihri Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Wa fihim nazala al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilih. Wa laysa fiikum minhum ahadun." Ini kalimat pembuka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku datang kepada kalian sebagai perwakilan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kaum Muhajirin dan Ansar. Aku datang kepada kalian sebagai perwakilan dari menantu Rasulullah, maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah pada masa itu. Dan pada merekalah turun Al-Qur'anul Karim pada masa mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Karena mereka slogannya kan ayat. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin aradu biha batil. Itu kalimat yang hak, tapi mereka maksudkan kebatilan. Dengan alasan itu mereka mengafirkan Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya. Mereka mengafirkan Muawiyah dan bersamanya. Maka Ibnu Abbas membuka kalimatnya dengan kalimat. Lalu kata beliau, dan aku tidak melihat di antara kalian ada dari kalangan mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun dari kalangan para sahabat yang mendukung gerakan kaum Khawarij. Cukup dari sini aja ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan kesesatan mereka. Meskipun masya Allah mereka rajinnya. Hah? Beribadah. Rajinnya mereka salat. Qiyamul lail di malam hari, berpuasa di siang hari. Ini mereka. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ketika mendatangi mereka dari kejauhan itu sudah terdengar suara seperti kumpulan lebah menunjukkan sibuknya mereka membaca Al-Qur'an Karim. Semangat dalam beribadah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati mereka, beliau melihat wajah mereka itu pucat pasi. Menunjukkan sedikitnya tidur mereka di malam hari. Keringat-keringat mereka itu mengering di pakaian-pakaian yang mereka kenakan. Luar biasa semangat ibadah mereka. Akan tapi mereka meninggalkan hadyus sahabah, bimbingan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka melalaikan ilmu. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Inna aqwaman ibtaghaw al-ibadah wa adha'u al-'ilm fa kharaju 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi asyafihim. Walau ibtaghaw al-ibadah wa ibtaghaw al-'ilm la hajazahum 'an dhalik." Sesungguhnya sebagian kaum mereka sibuk mengurusi ibadah, namun mereka melalaikan ilmu, menelantarkan ilmu syar'i yang menyebabkan mereka keluar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedang mereka. Kalau seandainya mereka sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, itu akan mencegah mereka dari perbuatan tersebut. Maka penting ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, pada masa-masa fitnah kembali kepada bimbingan al-ulama'ul kibar. Demikian pula pada masa-masa kita sekarang ini. Muncul fitnah, lihat. Apakah para ulama bersama mereka? Al-ulama'ul kibar bersama mereka? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Ibn Hibban dari hadis Ibn Abbas, al-barakatu ma'a akabirikum. Berkah itu bersama dengan ulama kibar kalian. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la yazalu an-nas bi khairin ma akhadhu al-'ilma an akabirihim wa an umana'ihim. Fa idza akhadhu al-'ilma an sigharihim wa shirarihim halaku. Senantiasa manusia ini hidup dalam kebaikan apabila mereka mengambil ilmu dari ulama kibar dan orang-orang yang penuh amanah. Apabila mereka mengambil ilmu dari sigar dan orang-orang yang jahat, maka di saat itulah mereka binasa. Maka Abdullah bin Umar mengumpulkan keluarganya. Lalu kemudian beliau mengingatkan bahwa kita telah membaiat orang ini. Menunjukkan bahwa kita telah berjanji di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan sungguh aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yawmal qiyamati yuqalu hadza ghadratu fulan." Sesungguhnya orang yang berkhianat, mengkhianati janjinya, termasuk yang melepas baiat ketaatannya, dia seorang yang ghadir, karena dia melepas tali ketaatan kepadanya, menunjukkan dia ghadir, dia berkhianat, itu akan dipasang bendera untuknya pada yaumul qiyamah. Lalu dikatakan, ini adalah gadrahnya si fulan. Ini disebabkan pengkhianatan fulan yang ketika di dunia. Direndahkan. Dihinakan pada yaumul qiyamah. Lalu kata beliau, wa inna min a'zamil ghadr illa ayyakuna al-ishraku billah. Sesungguhnya termasuk di antara pengkhianatan terbesar, selain dari perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyubai'a rajulun rajulan ala bai'i Allahi wa bai'i rasulih thumma yankuthu bai'ata. Ketika seseorang telah membai'at seseorang di atas bai'atnya kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian dia melepaskan bai'atnya. Fala yakhla'anna ahadun minkum yazida. Jangan sekali-kali satu pun di antara kalian yang melepaskan bai'atnya terhadap Yazid. Wala yusrifanna ahadun minkum fi hadzal amr. Jangan seorang pun dari kalian berlebihan dalam perkara ini. Fayakunal faisal baini wa baina. Itu akan menjadi pemisah antara aku dengan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Maka ini peringatan penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ditambah lagi nasihat dari Ibnu Umar. Padahal Yazid, siapa Yazid? Ya, yang sempat menyebar berita tentang keburukan-keburukan Yazid, tentang kemaksiatan yang dia lakukan. kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala fi hadzal hadits wujubu ta'atul imam, ta'atul imam alladhi 'aqadat lahu al-bai'ah. Dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya taat kepada imam yang telah diikat olehnya bai'at. Bai'at kepada penguasa maksudnya. Bai'at kepada penguasa. Sebagai peringatan bahwa ada sebagian kelompok berdalil dengan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bai'at lalu diarahkan kepada pembai'atan kepada pimpinan jamaahnya, pimpinan kelompoknya. Ketika seseorang tidak berbai'at kepada pimpinan kelompoknya, maka dianggap matinya mati jahiliyah. Lalu mereka menafsirkan makna jahiliyah yaitu mati kafir. Yang akhirnya mereka mengafirkan siapa saja dari kaum muslimin yang tidak berbai'at kepada pimpinannya. Seperti Islam jamaah. Seperti Jamus. Tahu Jamus? Hah? Tahu Jamus? Yang ngantuk. Hah? Apa Jamus? Bakar. Nah, singkatan Jamaatul Muslimin. Bai'at. Hah? Siapa lagi? Ansarut Tauhid. Ansarul Bid'ah. Ansarul Khawarij. Yang mereka sebut Ansarul Tauhid. Bai'at kepada pimpinannya Abu Bakar Ba'asyir. Lalu menerapkan hadis-hadis tentang bai'at kepada pimpinan jamaah. Ini bai'at-bai'at yang batil. Dan tidak perlu dijalankan. Tidak perlu ditunaikan. Namun yang dimaksud di sini adalah bai'at kepada seorang pemimpin, penguasa negeri, punya kekuatan. Nah, wajib taat kepadanya. Diterangkan pula oleh Al-Hafidh Mukathir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ketika penduduk Madinah mereka meninggalkan Yazid, maka Abdullah bin Muti' dan yang bersamanya mendatangi Muhammad ibn al-Hanafiyah dan mereka mengajak agar Muhammad ibn al-Hanafiyah, tahu siapa Muhammad ibn al-Hanafiyah? Anaknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari istri yang lain Hanafiyah, anaknya Ali dari Ahlul Bait. Mereka mendatangi dan mengajak kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah untuk ikut khuruj, akan tetapi beliau menolak. Maka Ibn Muti' mengatakan kepadanya, berusaha membujuk Muhammad bin Hanafiyah. Yazid itu minum khamr, meninggalkan sholat, dan melanggar hukum-hukum Al-Quran. Kata Muhammad bin Hanafiyah, saya tidak melihat itu. Apa yang kalian sebutkan, saya tidak melihat. Saya hadir langsung. Saya bersama Muhammad, saya bersama Yazid bin Muawiyah. Aku tinggal bersamanya. Aku melihat dia rajin mengerjakan sholat. Ah, ini bahaya. Ini faedah penting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hati-hati dari isya'at. Hati-hati dari berita-berita yang banyak menyebar. Belum tentu benar. Ya. Si fulan begini, Jokowi begitu. Misalnya. Hah? Dari mana sumbernya? Itu ada di koran. Koran Kompas misalnya. Siapa itu perawinya? Thiqah enggak? Thiqah enggak perawinya? Nah, kata Syekh Mughbil rahimahullah taala, "Man arada yujalisa al-kadzabin falyaqra fi fil majallat wa suhuf." Siapa yang ingin duduk bersama para pendusta, baca Quran. Perbanyak baca Quran, ya. Siapa yang ingin duduk dengan para pendusta, tahu berita-berita, baca Quran. Nah, nah, kata Ibn Muti, Yazid itu minum khamar, meninggalkan sholat. Kata Muhammad bin Hanafiyah, saya hidup bersamanya. Saya tinggal bersamanya. Dia rajin sholat. Ya. Mutaharriyan lil khair. Dia, Masya Allah, perhatian untuk melakukan kebaikan. Bahkan dia suka bertanya. Tanya tentang masalah fikih, komitmen terhadap sunnah. Luar biasa kan? Bertolak belakang berita itu. Nah, lalu mereka mengatakan, oh itu kan pura-pura saja di depan antum. Pura-pura saja di depan kamu, wahai Muhammad bin Hanafiyah. Kata Muhammad bin Hanafiyah, apa yang dia takutkan dari saya? Dia itu seorang penguasa loh. Apa yang dia khawatirkan dari saya? Sehingga dia menampakkan diri sebagai seorang yang Masya Allah khusyuk. Lalu dia memperlihatkan pada kalian, kalau benar apa yang kalian sebutkan ini, bahwa dia minum khamr. Ya. Kalau memang benar, ya, dia minum khamr dan kalian melihatnya, berarti kalian ikut bersamanya. Ya. Kalau ternyata kalian tidak melihatnya minum khamr, maka tidak halal bagi kalian untuk mempersaksikan sesuatu yang kalian tidak tahu. Iya kan? Kalau kalian tahu, lihat bahwa dia minum khamr, berarti kamu hadir dong. Kan gitu. Berarti jadi temannya. Tapi kalau kalian tidak mengetahui, kalian tidak melihat, jangan bersaksi. Nah. Lalu mereka mengatakan, wah, menurut kami itu berita benar, valid itu berita. Meskipun kami tidak melihatnya. Maka dibantu oleh Muhammad bin Hanafiyah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki yang demikian untuk menjadi para saksi. Sebab Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengilmuinya, mereka mengetahuinya. Kalian tidak tahu. Maka tidak boleh kalian menjadi saksi. Ya. Walhasil terus terjadi dialog di antara mereka. Naam. Lalu kemudian akhirnya mereka pun tidak berhasil. Tidak berhasil untuk mengajak Muhammad ibn al-Hanafiyah. Naam. Maka ini sikap para ulama ma'asyir ulfa rahimahumullah. Dan masih banyak lagi ya, mawaqif dari para ulama ussalaf yang kaitannya dengan sikap mereka pada saat terjadinya fitnah. Mereka berusaha menjauhkan diri dari fitnah dan menghindari terjadinya pertumpahan darah dalam fitnah tersebut. Saya kira apa yang kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini, saya kira cukup insyaAllah. Dan semoga apa yang kami terangkan dari kitab Allah, dari sunnah Nabi SAW, dan dari sikap para ulama ussalaf menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dalam menyikapi sekian banyak kondisi dan fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi taufik kepada kita untuk berjalan di atas al-haq, di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di atas bimbingan ulama ahli sunnati wal jamaah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Mungkin sebelum kita tutup ada 1-2 pertanyaan dari ikhwan kompon. Yang mana? Belakang dulu. Ayo.